وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-123 dan 124 dari surah At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala: ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan beramal dengan syariatnya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala: qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah. 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah, belum ada perintah untuk berperang. Jangankan berperang, syariat-syariat yang lainnya pun belum, puasa dan lainnya, belum ada kewajiban itu. Yang ada adalah at-tauhid, perintah untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa taala. Ini senantiasa diulang dan diulang oleh Rasulullah SAW dan didakwahkan oleh beliau selama 13 tahun di Makkah. Belum ada kewajiban perang. Bahkan ketika ada sebagian di antara sahabat mengusulkan kepada Rasulullah untuk melawan, karena para sahabat ditindas, ditekan, dihalangi, dan bahkan penyiksaan terjadi untuk kaum muslimin yang lemah. Jadi ketika mereka meminta untuk melawan, kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala: "Kuffu aydiakum wa aqimus shalah." Tahan tangan-tangan kalian, sabar, tegakkan salat. Tegakkan salat. Jadi sebelum dikomando perang, komando ruku sujud. Baik. Umat sekarang tuh gergetan pengen jihad fisabilillah, mau dikomando katanya untuk perang, padahal sebagian di antara mereka dikomando untuk ruku saja tidak mau, dipanggil untuk sholat tidak mau. La haula wala quwwata illa billah. Nanti setelah hijrah, bukan disuruh berperang, bukan disuruh melawan, disuruh sabar. Sabar pun tidak mampu mereka terus menerus dalam kondisi seperti itu. Maka Allah memerintahkan para sahabat untuk hijrah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Baik. Peperangan kalau memang sama sekali tidak berimbang, tidak ada kewajiban, tetap kembali kepada istita'ah, tetap kembali kepada istita'ah. Jadi perang yang ada di Palestina, peperangan yang sangat tidak berimbang, ya, dan dulu para ulama kita memfatwakan kalau memang tidak mampu keluar dari situ, sebagaimana ketidakmampuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Makkah. Tidak mampu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kekuatan untuk itu. Tidak ada kekuatan untuk itu. Seperti juga nanti di akhir zaman ketika Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam bersama dengan orang-orang beriman, yang mau dihadapi siapa ini? Ya'juj wa Ma'juj, yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an, wa hum min kulli hadabi yansilun. Ini makhluk Allah yang namanya Ya'juj wa Ma'juj begitu banyak, yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Isa, "Enggak ada engkau memiliki kemampuan untuk melawan mereka." Baik. Enggak ada. Bahkan ketika Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, setelah beberapa panglima meninggal dunia dan pasukan memang banyak luar biasa, pasukan banyak dari kalangan musuh berlipat-lipat kali, Khalid bin Walid berusaha untuk melakukan apa? Taktik yang dengannya beliau bisa mundur dan tidak dihabisi oleh pasukan musuh. Dan kembalinya Khalid dengan pasukan itu dianggap menang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Mu'tah. Baik. Perang bukan untuk bunuh diri, bukan. Kalau memang tidak berimbang, berarti tidak, belum ada kemampuan. Tetap Allah Subhanahu wa taala memberlakukan asbab musababnya. Isa alaihissalatu wassalam yang dengan pasukannya yang jumlahnya sangat sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala, kumpulkan dan bawa kaummu wahai Isa ke gunung ke gunung, karena yang namanya Ya'juj wa Ma'juj itu tidak ada bisa yang melawannya, tidak ada yang bisa melawannya. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh beliau, saking banyaknya ketika pasukan Ya'juj wa Ma'juj ini melewati danau, danau dilewati ini. Baik. Lewat pertamanya terus sehingga terakhirnya yang lewat sudah kering danau itu, sambil mengatakan, dulunya di sini ada air banyak. Baik, menunjukkan saking banyaknya. Nanti setelah barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekuatan, kemampuan, barulah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Barakallahu fiik. Diizinkan bagi orang-orang yang dizalimi, dianiaya, untuk berperang, untuk melawan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala untuk menolong mereka sangatlah mampu. Kisahnya Nabiullah Isa alaihissalam nanti di akhir zaman, beliau hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah SWT menurunkan penyakit untuk Ya'juj wa Ma'juj berupa ulat yang muncul di leher-leher mereka. Ulat inilah yang akan membunuh mereka semuanya. Bergelimpangan. Baik. Tidak ada satu jengkal pun di atas muka bumi kecuali sana ada bangkainya. Kemudian Nabiullah Isa AS berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan burung-burung sebesar leher unta mengangkat semua bangkai-bangkai Ya'juj wa Ma'juj. Barakallahu fikum. Nanti setelah di kota Madinah terkumpul pasukan perang, barulah dimulai peperangan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barulah Allah SWT mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar. Perangi orang-orang yang ada di sekitar kalian dari orang kafir. Dari Madinah, sekitarnya. Akhirnya ditundukkan kota Makkah. Barakallahu fikum, ditundukkan Yaman, yang ada di sekitarnya dari kalangan musyrikin. Setelah ditundukkan semuanya, barulah bergeser ke Romawi. Barakallahu fiikum. Qatilul ladzina yalunakum minal kuffari waliyajidu fiikum ghilzah. Dan hendaknya mereka orang kafir itu mendapati dari kalian sikap tegas atas mereka. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ma'iyah di sini ma'iyah khassah. Di mana an-nusrah wa ta'yid. Ya Allah menolong orang-orang yang bertakwa. Allah membantu orang-orang yang bertakwa. Allah melindungi orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fiikum. Rasulullah dan kaum muslimin terusir dari kota Makkah. Barakallahu fiikum. Cuma 8 tahun biidznillah. 8 tahun biidznillah kota Makkah bisa ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan baik kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Ketakwaan yang menjadi penentu. Ketika kaum muslimin barakallahu bikum dengan ketakwaan mereka, pemerintah kaum muslimin dengan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ini berbanding lurus dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mau menang terhadap orang-orang kafir sementara mereka melaknati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Orang-orang Syiah. Baik, senantiasa menyerukan jihad fisabilillah, jihad fisabilillah. Jihad apaan? Mana takwa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang melaknatinya. Wallahul musta'an. Allah Subhanahu wa taala menganggap mengatakan bahwa mereka adalah orang saleh, mereka radhiyallahu anhum wa radu'an. Kemudian datang orang-orang belakangan mengatakan, ah, sahabat itu adalah orang-orang kafir, orang murtad. Kemudian orang-orang yang seperti inilah yang menyuarakan jihad fisabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Semakin kuat pemerintahan itu, iman dan takwa mereka kepada Allah, semakin kuat bala tentara mereka. Maka tanya ujian fisabilillah, praktek syirik masih tetap berada di tengah-tengah mereka. Baik. Kuburan masih diagung-agungkan. Katanya ujian fisabilillah. La haula wala quwwata illa billah. Sementara Allah mengatakan wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, ilmuilah oleh kalian, annallaha ma'al muttaqin. Barakallahu fikum. Sejauh mana anda bertakwa, sejauh itulah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idza ma unzilat surah. Barakallahu fikum. Ya, untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, kita hanya bisa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menyelamatkan mereka, Allah Subhanahu wa taala membantu mereka, orang-orang lemah, perempuan-perempuan, orang-orang tua, anak-anak yang kena imbas dari peperangan ini, wallahul musta'an. Baik. Wa idza ma unzilat surah, kalau diturunkan surah kepada rasulnya, faminhum may yaqul ayyukum zadatu hadhihi imana. Orang-orang munafikin sebagian di antara mereka mengatakan, ayyukum zadatuhu hadhihi iman, siapa gerangan yang bisa bertambah imannya dengan ayat ini? Dianya sendiri tidak beriman, meragukan keimanan orang-orang mukmin. Baik. Ayyukum zadatuhu hadhihi imana? Maka Allah mengatakan, fa'ammal ladhina amanu fazadatuhum imana. Yang bertambah imannya adalah orang-orang yang beriman, bukan orang-orang fasik, bukan orang-orang munafikin. Baik. Adapun orang-orang munafikin, fazadatuhum rijzan ila rijzihim, najis di atas najis, kotoran di atas kotoran menimpa mereka, barakallahu fiik. Fama alladziina fii qulubihim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fama alladziina aamanu fazadatuhum iimaanan wa hum yastabshiruun. Adapun orang-orang beriman, bertambah iman mereka dan mereka sangat bergembira dengan diturunkannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa amma alladziina fii qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa maatu wa hum kaafiruun. Adapun orang-orang munafik yang ada dalam hati mereka penyakit, maka Allah tambah rijs, kotoran najis di atas kotoran najis yang ada pada mereka. Wa maatu wa hum kafirun, dan mereka mati dalam kondisi kafir. Semakin ragu dan semakin ragu mereka, semakin tidak percaya. Wallahul musta'an. Dalil ini dalil terkuat, termasuk di antara dalil terkuat yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Barakallahu fikum. Bertambah dan berkurang, bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan maksiat. Barakallahu fikum. Semakin orang beramal saleh, semakin bertambah iman mereka, semakin mereka berlaku maksiat, semakin berkurang iman mereka. Karena sebagian orang meyakini bahwa iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tapi keyakinan ini salah dan keliru dan bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut mereka bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang, bertambah dan kekurangannya katanya adalah kekufuran. Artinya mereka meyakini bahwa iman semua orang itu sama. Imannya Abu Bakar dengan imannya orang sekarang katanya sama. Lah. Baik, kalau dikatakan sama fil asl, sama-sama beriman, iya. Tapi tingkat keimanannya ini yang tidak akan pernah bisa kita katakan sama. Baik. Sama-sama beriman, iya. Tapi tingkat keimanan setiap orang kan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Wahada mahsus. Ini sesuatu yang kita rasakan. Tidak perlu dengan orang-orang lain. Diri kita sendiri saja kita merasakan. Ada saat-saat begitu kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti di iman Anda naik pada saat itu. Semakin rajin Anda melakukan amal saleh dan ketaatan, semakin tinggi iman Anda. Dan Anda rasakan ketika Anda berlaku maksiat. Barakallahu alaikum. Meninggalkan kewajiban, melanggar larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, terasa gersang jauh hati Anda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini adalah syai'un mahsus. Ini sesuatu yang kita rasakan. Barakallahu alaikum. Sekali lagi, termasuk ayat yang paling kuat yang menunjukkan tentang iman itu bertambah dan berkurang. Barakallahu fiik. Bertambahnya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkurangnya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'tazilah dan Khawarij mengatakan, orang beriman itu kalau dia berlaku maksiat, maka dia diantara, kalau orang Khawarijnya langsung mengatakan kafir. Siapa yang berlaku dosa besar, kafir. Baik. Adapun orang Mu'tazilah mereka mengatakan manzilatun bainal manzilatain, Orang yang berlaku dosa besar berada di antara dua kelompok. Kelompok orang yang beriman dan kelompok orang kafir. Namanya manzilatun bainal manzilatain. Tapi kalau mati, tetap masuk dalam neraka dan kekal di dalamnya. Menurut orang-orang Mu'tazilah. Baik, ini bertentangan. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang mencuri enggak? Ada yang mencuri, ada yang berzina, ada yang macam-macam. Mereka dicap kafir oleh Rasulullah enggak? Tetap barakallahu fikum. Tetap mereka dicap beriman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi ya imannya kurang tentunya. Tidak sama seperti orang-orang yang lainnya yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ini merupakan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, taib Ahlul Haq, bahwa iman itu yazidu wa yanqus. Taib iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan ketaatan, berkurangnya dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu adalah qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan kita syahadat, kemudian i'tiqadun bil janan, keyakinan dalam kalbu tentang kebenaran Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Amalun bil arkan, menjalankannya dengan anggota tubuh. Perintah larangan ini kita jalankan, kita taati. Barakallahu fikum. Itulah iman. Bukan cuma sekedar percaya dan yakin, bukan. Tapi secara keseluruhannya. Nah, ini mungkin barakallahu fikum yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah. Astagfirullahaladzim.